sampai pada penjelasan dari Syekh Ubaid hafizahullahu ta'ala, bahwasanya al-khawarij yanqasimu ila qisman, ila qismaini, bahwa khawarij ada dua jenis, ada muharibah dan ada qa'adiyah. Muharibah yang mengangkat senjata, qa'adiyah yang duduk, dengan makna tidak mengangkat senjata. Adapun qa'adiyah adalah kullu man yuharrid 'alal amir bi ishari akhtaihi aw akhta' ummalihi 'alal mala. Adapun yang qa'adiyah, yang duduk, yang tidak mengangkat senjata, adalah setiap orang yang memberi semangat rakyat untuk memusuhi penguasanya. Biishhari akhtaihi, dengan menyebarkan kesalahan-kesalahannya. Au akhtai ummalihi, atau kesalahan para pegawai-pegawainya, atas seluruh masyarakat, yakni kepada seluruh masyarakat, fi syattal mahafil, di segala macam tempat-tempat berkumpulnya manusia, fil khutabi, fil muhadarat, fil nadawat, dalam khutbah-khutbah, dalam kajian-kajian, dalam seminar-seminar, dalam diskusi-diskusi, di dalam segala macam acara-acara isinya melecehkan penguasa, menjatuhkan penguasa, menyebutkan kesalahan-kesalahan penguasa untuk memanas-manasi rakyat memusuhi penguasanya. Wasummu qa'adiyah. Yang demikian dijuluki dengan qa'adiyah. Li'annahum qa'iduna 'anil harbi. Karena mereka duduk dari perang. Artinya tidak berperang. Kenapa dikatakan khawarij? Li'annahum yuharridun. Karena mereka memberikan tahrid, provokasi. Walhaqqu anna hadha sinf min al-khawarij hum badratul khuruj. Yang hak bahwa jenis ini, jenis qa'adiyah ini dari kalangan khawarij, sesungguhnya mereka itu badr. Badr itu bibit yang akan tumbuh nantinya. Badrul khuruj bil harbi. Bibit-bibit pemberontakan, bibit-bibit peperangan. Fa inna ilhab masyairil khasah wal ammah, karena panasnya dada-dada mereka, perasaan-perasaan mereka, orang awam dan orang khusus, orang umum, orang khusus, kepada penguasanya atau kepada ahli halli wal aqdi, dari para penguasa, para gubernurnya, para pegawainya, para wazir dan umalnya, yu'di ad-dagha'in, akan menyimpan di dalam dada mereka dendam. Ini kapan punya kesempatan akan saya sikat begitu. Ya memang tidak mengangkat senjata sekarang, imma karena enggak punya atau enggak mampu atau alasan-alasan lain, tetapi dendam terpendam. Tetapi al-hiqdu kamin, al-hiqd kaminun kain fi qulubihim. Kedengkian, karahiyah, kebencian, yughiru sudur, sudah memenuhi dada-dada mereka. Suatu saat tinggal dinyalakan. Ikhwani fi din a'azakumullah, seperti orang yang berkeliling dengan menumpahkan bahan bakar ke seluruh penjuru kota, seluruh penjuru negeri, sehingga sudah sama sekali tertutup dengan bahan bakar. Apakah berkata, saya tidak mau membakar? Pantaskah berkata seperti itu? Begitulah gambarannya. Mereka berkata penguasa durjana, penguasa dajjal, penguasa kada, penguasa curang, korupsi, kolusi, nepotisme, penguasa kada, sampai masyarakat marah semarah-marahnya. Tapi saya tidak ngajak perang loh. Kami ingin damai. Baik, percayakah? Sama tidak percayanya dengan yang tadi menebar minyak bahan bakar ke seluruh penjuru kota, jalan-jalan, gang-gang penjuru, lapangan, semuanya basah dengan kayu bahan bakar. Mau apa ini? Oh enggak, saya tidak membakar apa-apa. Api kecil saja jatuh, seluruh kota terbakar. Api kecil saja jatuh, seluruh kota terbakar. Karena dia rajin setiap hari menyirami dengan kayu bakar terus. Atau menyirami dengan bahan bakar seluruh penjuru kota. Mau apa dia? Kalau terjadi kebakaran, apakah dia tidak salah? Saya kan cuma ngomong presiden itu tidak layak. Kan saya cuma bilang gitu aja. Ikhwan ibn a'azakumullah, lucu. Tidak pantas orang mengatakan seperti itu kalau dia yuharrin, memberikan provokasi-provokasi di mana-mana, kemudian berkata kami enggak mengadakan, tidak memberikan provokasi pemberontakan. Oh enggak. Ini khawani bin a'azakumullah berarti qa'diyah, walaupun mereka tidak mengangkat senjata, tetapi mereka itu bibit-bibit peperangan, bibit-bibit pemberontakan. Yang kedua al-muharibah. Kalau sudah muharibah, walaupun mulutnya tidak berbicara, walaupun mulutnya sakit, sukutan taman, tetapi di tangannya ada senjata yang diayunkan kepada penguasa, maka dikatakan orang ini khawarij. Saya tidak mengkafirkan, saya tidak bahkan ngomong pun enggak, saya diam saja. Iya, tapi pedang di tangan diacungkan kepada kaum muslimin, berarti menghalalkan darah mereka. Pedang-pedang kalian, kalian ayunkan, kalian arahkan kepada para penguasa muslimin, berarti kalian khawarij. Lihat perbedaannya al-qa'diyah dengan muharibah. Fahum kullu man rafa'a as-sayf. Berarti jenis muharibah adalah semua yang mengangkat pedang atau mengangkat senjata. Wasyaharahu fajil amir, wasyaharahu fi wajhil amir, dan dia hunuskan ke wajah penguasa. Au ahad ummalih, atau kepada salah satu pegawainya, gubernurnya, menterinya, ila akhirnya. Wa haula'il muharibah qisman, maka muharibah ini ada dua jenis juga. Yang mengangkat senjata ini ada dua jenis. Awalan qismun lahum ra'ayatun ma'lumatun yumkinul wusul ilaiha. Yang pertama adalah jenis yang benderanya terlihat. Ma'lumah, dikenal. Organisasi fulani, kelompok fulani, jamaah fulani. Benderanya jelas, pemimpinnya jelas, kelompoknya jelas. Faha'ulai yunadhiruhumul amirul qa'im. Maka orang-orang seperti ini, atau golongan-golongan yang seperti ini, penguasa memanggil mereka. Yunadhiruhum, menasehati mereka. Wa yubayyin lahum khata'ahum, menjelaskan pada mereka kesalahan mereka. Wa indallalu ala khata'in lahu taraja'anhu. Kalau diberi tahu kesalahan-kesalahannya, barangkali mau rujuk. Kama fa'ala Aliun, seperti dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika ahlun Nahrawan memberontak. Dikirimkan kepada mereka Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma wa nadharuhum, dan mengajak diskusi mereka, menasehati mereka. Wa kasyafa lahum syubah, dan disingkapkan syubhat-syubhatnya. Apa yang kalian keluhkan terhadap penguasa kalian? Hah? Apa yang kalian tuduhkan pada penguasa? Mereka berkata begini, begini, begini. Dijawab satu persatu oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. falajahum wa kashafahum wa ghalabahum bil hujjati fataraja'a aktsaruhum. Maka Ibnu Abbas masuk menemui mereka, menyingkapkan syubhat mereka, menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, dan memenangkan hujjah atas mereka. Maka rujuklah sebagian besar dari penduduk Nahrawan. Jenis kedua, mengangkat senjata tetapi tidak ada bendera yang jelas atau kelompok yang jelas atau organisasi yang jelas. Ini kelompok apa, jamaah siapa, tidak tahu. Mungkin terjadi begitu saja dalam keadaan 5 orang, 10 orang tiba-tiba mengangkat senjata, berbuat ini, berbuat itu. Atau seperti kelompok teroris, 2-3 orang tiba-tiba menyerang markas kepolisian, atau membunuh polisi, atau ila akhirih. Ini juga khawarij. Kelompok apa ini? Walaupun belum diketahui kelompoknya, mereka khawarij. Karena khawarij tidak mesti dalam satu kelompok yang punya pemimpin, punya organisasi yang rapi, belum tentu. Kadang-kadang ada yang jalan sendiri-sendiri. Maka jenis yang pertama maupun jenis yang kedua adalah khawarij muharibah. Yang kedua ini al-muharabah al-isabat. Jenis khawarij muharibah yang jalan sendiri-sendiri. Wa haulai qad takunu lahum rayah. Mereka bisa jadi punya bendera, tapi enggak jelas, disembunyikan. Gerakan rahasia. Al-zahir annahum lahum rayatun yantaliquna minha. Tampaknya mereka biasanya punya bendera tertentu dan mereka punya kelompok tertentu. Lakin la yumkinul wusul ilaiha, tapi susah untuk ditelusuri kelompok apa ini, jamaahnya siapa ini. Wala yu'lam anhum illa ba'dama yaf'aluna fi'latahum. Mereka tidak dikenali kecuali setelah mereka melakukan perbuatan mereka. Baru pada sadar tetangga-tetangganya berkata, padahal dia orangnya baik, biasanya dia tidak begini, tidak begitu. Kaget, tiba-tiba dia meledakkan diri. Taib, ini barakallahu fikum jenis yang kedua. Kapan diketahuinya? Setelah berbuat. Sebelum berbuat kayak muslimin, bahkan kayak ahlus sunnah. Makanya hati-hati. Aw yaqifuna fi syirakil asakir. Atau ketahuannya bukan setelah berbuat, tapi setelah terjaring. Kalimat yaqifun fi syirakil asakir artinya tertangkap. Asakirul imarah al-qa'imah, yaitu tentara penguasa yang tegak berdiri. Fayaqbid alaihim, tiba-tiba menangkap mereka. Loh, kok tiba-tiba ditangkap? Kamu tidak tahu, penguasa tahu. Kamu tidak tahu, tentara tahu, polisi tahu. Wa haula'i la yunadhiruna abadan wa la yuhawaruna yakunul amirul qa'im mukhayyara. Orang-orang seperti ini tidak bisa kemudian dinasehati, diperingatkan, karena tidak menampakkan diri. Yang mana? Illa ketika sudah berbuat, baru ketahuan, oh si fulan, oh si fulan. Awalnya bagaimana menasehati? Tetapi kalau jelas benderanya, sini. Kumpul semua. Yang namanya kelompok fulani, kesini. Kumpul. Dinasehati. Dipanggilkan ulama. Sampaikan hujjah. Sampaikan dalil. Mudah-mudahan mereka akan menerima nasihat. Kalau tidak, mereka diperangi. Tapi jenis yang kedua, mau menasehati, yang mana orangnya? Enggak punya bendera tertentu, organisasi tertentu, enggak tahu. Maka la yunadharun, maka mereka la yunadharun wa la yuhawarun wa yakunul amirul qa'im mukhayyara. Maka amirnya, penguasanya punya berapa pilihan. Silakan menangkap mereka setelah menyelidikinya, atau menghukum mereka, atau tergantung keadaan dan kesalahannya dan sudah sampai tingkat apa mereka berbuat. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfauna minal ardi dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Kata Allah, sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berusaha di muka bumi dengan kerusakan, yas'auna fil ardi fasada, berupaya di muka bumi dengan fasad, dengan kerusakan, maka paling pas untuk menamakan mereka kaum perusak atau GPK, gerakan pengacau keamanan, karena memang merusak. Kata Allah, silakan. Balasan mereka ini, imma, kata Allah, yuqattalu, dibunuh mereka. Au yusallabu, disalib mereka. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum, atau dipotong tangan dan kaki mereka bersilangan. Au yunfauna minal ardi, atau dilempar dari tempat yang tinggi. Dzalika lahum khizyun fil hayati dunya. Mereka ini mendapatkan kehinaan di muka bumi ini. Walahum fil akhirati adabun azim. Sedangkan di akhirat mereka mendapatkan adab yang pedih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa sampai seperti ini pilihan adabnya di dunia? Pilihan hukumannya. Dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya bersilangan. Atau dilempar dari atas. Karena memang mereka yufsiduna fil ardi. Dan kata para ulama, hampir tidak ada aliran sesat yang lebih jahat, yang lebih jelek daripada khawarij. Atau kelompok-kelompok lain yang melakukan hal seperti khawarij. Mengapa saya katakan tambahan di belakangnya? Karena ada aliran lain dalam masalah politik seperti khawarij, seperti Syiah, itu sama memberontak, menghalalkan darah, sama dengan khawarij. Demikian pula beberapa kelompok-kelompok lain seperti itu, aliran-aliran lain, walaupun pemahamannya sedikit berbeda, tetapi dalam masalah menghalalkan darah kaum muslimin, memberontak pada penguasa ila akhiri, sama. Artinya jeleknya khawarij karena itu, kalau ada kelompok-kelompok lain, aliran-aliran lain yang ternyata dalam masalah ini sama, fahum fihi sawa, maka mereka dalam masalah itu sama. Pembunuhannya ada, perampokannya ada, pelecehannya ada, cercaan caci maki ada, takfir ada. Bayangkan, adakah seseorang melakukan perbuatan dosa yang besar-besar bersama-sama? Ini ikhwan ibn a'azakumullah, hampir tidak ada. Orang yang berzina, ini orang fasik berzina, tidak membunuh. Orang yang membunuh kadang tidak merampok. Dendam, jengkel, marah, bunuh. Tidak merampok. Tapi mereka bersama-sama, semuanya dikerjakan. Yang ini alasannya hartanya halal. Yang ini kenapa dibunuh? Darahnya halal. Yang ini kenapa dilecehkan? Katanya tawanan perang, kafir, halal. Perempuannya, mereka zinai juga, dikatakan halal. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka mereka barakallahu fikum, hukumannya bisa dibunuh karena kisosnya, dan dipotong dulu tangan dan kakinya karena mencurinya. Dan kenapa tangan dan kaki? Karena perampok. Masya Allah, mengerikan sekali hukuman bagi khawarij. Fahuwa yasta'mil ma'ahum ma yara annahu yakuffu syarrahum. Maka penguasa menggunakan hukuman-hukuman tadi sesuai dengan keadaan khawarij tadi sudah sampai tingkatan apa? Kalau dia melihat annahu yakuff syarrahum, kalau penguasa melihat bahwa itu bisa menghentikan mereka. Wa yuraddi' bihi ghairahu minan nas, dan agar membuat takut orang lain dari manusia. Ini dihukum, yang lain semua enggak berani. Kalau gitu saya enggak ikut-ikutan. Saya enggak mau. Kapan kamu mau jadi pengantin? Enggak, saya keluar dari kelompok kalian. Kenapa? Enggak. Ngelihat hukumannya betapa mengerikannya. Dipotong tangannya, kakinya, kemudian digantung. Na'udzubillah min dzalik. Terhina. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala mimman tasawwala lahu nafsuhu mithla 'amalihim. Akan takut orang-orang yang tadinya berpikir ingin melakukan apa yang dilakukan mereka, jadi enggak jadi. Mukhayyar baina hadhil arba'ah, maka penguasa punya pilihan empat tadi, an yuqattalu au yusallabu au yuqtaqta'u aydihim wa arjuluhum min khilaf au yunfauna minal ardh. Falyasta'mil ha'ula'i humul khawarij, maka terapkan wahai penguasa pada mereka salah satunya. Wa hadha huwa alladhi dallat 'alaihi nususul kitab wa sunnah, inilah yang ditunjukkan dalam dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah. Wa ajma'at 'alaihi al-ummah, yang sudah disepakati oleh umat. Wa masya 'alaihi salafus salih, dan itulah yang dijalani oleh para salafus salih. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan para ulama setelahnya ajma'in. Ikhwan ibn a'azakumullah, pertanyaannya sekarang bagaimana Ustaz kalau sistemnya demokrasi yang otomatis setiap yang naik siapapun dia pasti akan dicerca dan dikritik, akan di berbagai macam sebutkan kesalahannya dan kekurangannya oleh lawannya, itu otomatis. Ya kita hanya bisa mengelus dada sambil menyatakan itulah bid'ah demokrasi. Mau apa lagi? Kita nasihatkan kalau mereka mau nerima. Tetapi kenyataannya sudah banyak yang berbicara ya, bahwa itu akan membawa kerusakan. Yang ini yang naik, oposisinya yang mencerca. Oposisinya naik, yang ini yang mencerca. Yang ini yang naik, oposisi berikutnya mencerca. Tidak akan pernah habis. Dan itulah jeleknya demokrasi. Barakallahu fikum. Thumma khalasa al-musannif rahimahullahu ta'ala ila al-amri ats-tsalits. Kemudian musannif menyebutkan perkara yang ketiga, wa huwa anna hadzal khariji idza mata 'ala ma huwa 'alaih, bahwa orang khawarij kalau dia mati dalam keadaan masih meyakini dengan keyakinan-keyakinan khawarij, bermadzhab dengan madzhab khawarij, famitatuhu mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Wa fi hadzal haditsi katiratun, di dalam hadis ini banyak faedah-faedah. Hasiluha, kesimpulannya, anna man bata lailatan aw lailataini wa laysa fi 'unuqihi bai'atun famata mitatan jahiliyah, siapa yang melepaskan diri dari bai'atnya, siapa yang bermalam satu malam atau dua malam dalam keadaan enggak ada di lehernya ikatan bai'at, maka dia mati dengan mati jahiliyah. Bai'at itu sumpah setia pada penguasa, maka maknanya kalau tidak disyariatkan atau tidak disuruh oleh penguasanya untuk berbai'at, paling tidak siapa yang bermalam, semalam atau dua malam, tidak mengakui bahwa dia punya penguasa, maka matinya mati jahiliyah. Ikhwan ibn a'azakumullah, wa muslimin rahimani wa rahimakumullah, mati jahiliyah adalah mati seperti keadaan orang-orang di zaman jahiliyah. Liar, tidak punya pemimpin, kacau dalam keadaan tidak terpimpin. Itu keadaan jahiliyah. Adapun keadaan kaum muslimin selalu di bawah bimbingan penguasa, selalu di bawah pimpinan seorang pemimpin, selalu dalam keadaan teratur, tidak liar. Al-mu'min kal jamalil anif haitsu quyidan qad. Yang namanya mukmin seperti unta yang jinak, di mana dia diikat, di situ dia terikat. Haitsu quyidan qad. Haitsu quyid, di mana dia diikat, inqada, dia akan terikat di sana. Tetapi mereka kaum jahiliyah, orang-orang yang liar. Masih berkait dengan masalah khawarij, Imam Ahmad rahimahullah melanjutkan, wala yahillu qital as-sultan wala al-khuruj alayhi li ahadin minan nas. Faman fa'ala dhalika fahuwa mubtadi' ala ghairi sunnati wat tariq. Tidak halal memerangi penguasa. Tidak halal berarti haram. Tidak boleh pula memberontak kepadanya, siapapun dia. Ini penguasanya siapapun. Dari turunan A, B atau C. Dari warna merah, biru atau kuning. Faman fa'ala dhalika fahuwa mubtadi'. Maka siapa yang memberontak pada penguasanya, maka dia mubtadi'un ahlul bid'ah. Ghair ala ghairi sunnah, tidak di atas sunnah. Tidak di atas jalan yang lurus. Maka berkata Syekh Ubaid dalam syarahnya dalam Ghirasul Jannah, hadza takmilatun lil bahth qablahu. Ini adalah penyempurna dari pembahasan yang telah lewat, pelengkap. Al khawarij mubtadi'ah. Berarti khawarij adalah ahlul bid'ah. Sawa'un kanu muharibah au qa'adiyah. Sama saja apakah dia muharibah yang mengangkat senjata ataupun qa'adiyah yang duduk. Hum mubtadi'ah. Mereka adalah ahlul bid'ah. Wal bughah. Mereka disebut bughah. Bughat. Dan Allah suruh untuk memerangi para bughat. Dalam surat Al-Hujurat, Allah berfirman, faqatilu lati tabghi. Bughat dari kata bagha, tabghi, bughat. Bagi jamaknya bughat. Hum mubtadi'atun bughah. In lam yarji'u ba'da munaqashatihim. Kalau mereka tidak mau rujuk, tidak mau taubat setelah ditegur, setelah dinasehati, setelah diperingatkan, min qibalil imam, dari sisi penguasa, au mufiduhu, atau utusan-utusan penguasa, fahum mubtadi'ah, berarti mereka adalah mubtadi'ah. Wala yuqalu fi haqqi sahaba annahum mubtadi'ah, li'anna sahaba muta'awwilah. Dan tidak bisa dikatakan para sahabat mubtadi'ah. Karena para sahabat dalam keadaan mereka berijtihad dan menakwilkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda. Lagi pula keadaannya tidak sama dengan keadaan khawarij. Yang terang-terangan, tegas-tegasan, jelas-jelasan memerangi kaum muslimin. Dan memberontak kepada penguasa yang sudah jelas sah. Ikhwan fillah a'azakumullah. Adapun para sahabat ketika terjadi fitnah di tengah mereka, radhiyallahu taala anhum, semoga Allah meridhai mereka dari pihak yang sini ataupun pihak yang sana. Mereka dalam keadaan belum berbaiat. Bukankah berbeda jauh? Ini membatalkan baiat. Kalau para sahabat dalam keadaan mereka tidak tahu menahu kalau di sana sudah dibaiat. Yaitu di Syam. Dan Syam sampai ke Hijaz itu perjalanan 1 bulan. Gak ada telepon, apalagi HP. Gak ada telekomunikasi, gak ada. Betapa lamanya. Maka ketika Muawiyah mendengar 1 berita kematian Uthman, datang untuk menuntut darah Uthman, sampai di Madinah Ali sudah dibaiat. Kamu baiat. Kata Muawiyah, gak bisa. Itu dulu, urusin. Salah ataupun benar itu ijtihad. Tetapi Muawiyah membawa dalil ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا. Siapa yang terbunuh dengan zalim, maka Allah berikan hak pada walinya untuk menuntut qisas. Dan dalam fiqh, kalau seorang dibunuh rame-rame, maka qisasnya semua yang ikut andil membunuh ikut dibunuh. Akhwanibudina azakumullah. Semua yang ikut mengayunkan pedangnya, ikut dibunuh. Sehingga khawarij yang membunuh Uthman ketakutan. Takut pada Muawiyah dan bala tentaranya. Sembunyi di pasukan Ali. Tambah runyam fitnahnya. Dikira sama. Padahal dalamnya ada pembunuh-pembunuh Uthman. Mereka lah yang pertama menyerang. Tambah terpicu. Dikira dari pihak Ali sudah mulai menyerang. Maka jangan kalian menjadi hakim pada perkara-perkara yang kalian tidak tahu. Jangan kita menghakimi sahabat yang mulia Muawiyah dan sahabat yang lebih mulia Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang mengikuti keduanya. Jangan kita menjadi hakim atas mereka. Kita tidak tahu menahu kejadian yang ada di sana dan mereka bukan khawarij. Sangat jauh berbeda. Qala was-sahaba lahum min al-hasanah wal-iman al-imaniyah wal-adab. Mereka punya akidah, mereka punya perlindungan keimanan, mereka punya adab dan akhlak, mereka punya kedudukan yang mulia, mereka punya jaminan dari Rasulullah SAW bahwa mereka adalah ahlul jannah. Wasabiqatihim fil Islam, dan karena mereka para pendahulu kaum muslimin. Wal fadl ala hadhihi al ummah, dan mereka memiliki keutamaan di atas seluruh umat ini. Ma yujibul kaf anhum, maka ini yang mewajibkan kita untuk kaf, untuk menahan diri, jangan membicarakan kejelekan sahabat. Mereka berijtihad, yang salah dapat satu, yang benar dapat dua pahala. Semuanya mulia. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Walihada qala Rasulullah SAW. Oleh karena itu Rasulullah SAW berkata, idha dukiru ashabi fa'amsiku. Kalau disebut tentang sahabat, diam. Yani kalau disebut tentang sahabat, tentang begini, begitu, ada pertikaian antara ini, diam. Sampai-sampai ada para ruwat, para perawi hadis, kalau mencatat hadis, begitu ada riwayat tentang tergelinciran sahabat fulan mengatakan begini, amsat tuanil kitabah, aku gak nyatat. Sekolah. Sekarang sekolah. Dulu halqoh-halqoh. Ketika ada riwayat, walaupun riwayatnya ada sanadnya, terjadi. Mungkin riwayatnya sahih. Bahwa sahabat ini begini. Gak nyatet. Kenapa? Kami disuruh oleh Allah dan Rasulnya tidak boleh menceritakan kejelekan orang lain, apalagi sahabat. Itu jawaban yang bagus. Artinya sahabat manusia dan punya kesalahan manusiawi. Sahabat adalah manusia, punya kesalahan manusiawi. Apa maknanya kesalahan manusiawi? Ya kesalahan yang sifatnya tidak sengaja atau ijtihad yang tidak rajih. Sehingga terjadi fitnah siffin, terjadi fitnah jamal. Tetapi kita tahu mereka sahabi, mereka sahabah yang mulia, bahkan istri Rasulullah SAW. Maka Aisyah, jangan kamu ceritakan tentang jamalnya atau tentang fitnah jamal. Tapi kamu ceritakan bagaimana menangisnya Aisyah di rumahnya sampai wafatnya. Menyesali sikap beliau. Apa gak diceritakan yang itu? Apa enggak ada nilainya? Jadi kalau ghibah kepada kaum muslimin enggak boleh, kalau menggibahi sahabat boleh. Maka sungguh kebodohan kalau ada seorang yang mengaku dai, apalagi ustaz, apalagi ulama, menulis buku kesalahan-kesalahan para sahabat atau menulis buku penyelisihan-penyelisihan para sahabat terhadap sunnah. Ini kebodohan. Bahkan mungkin kedunguan. Kelihatannya hebat. Jangan dikira mereka itu tidak punya salah. Nih buktinya. Ya kami beriman bahwa tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Enggak perlu menceritakan para, kejelekan para sahabat. Atau ketergelinciran beliau. Atau ketergelinciran para sahabat. Tidak. Tidak boleh. Haram hukumnya menggibahi para sahabat. Kalau engkau ceritakan secara lengkap, pasti akan ada mubarir. Atau mubarir. Tadi kan kelihatannya jelek nih. Terjadi pada sahabat fulani. Pasti ada mubarir. Pasti ada alasan yang menyebabkan beliau ternyata dimaklumi. Atau yang menyebabkan diampuni. Barakallahu fikum. Seperti sahabat yang dikatakan oleh Affattanun ant, apakah engkau menjadi tukang fitnah? Sahabat radhiyallahu taala anhu, ada sebabnya. Kenapa sampai seperti itu? Dan kemudian bagaimana penyesalannya? Yang mengatakan kepada sahabat lain dengan kalimat yabnal aswat, wahai anak hitam, Rasulullah SAW menyatakan fika jahiliyah, pada dirimu ada jahiliyah. Ceritakan lengkap bagaimana minta maafnya kepada Bilal. Kamu akan tahu bahwa beliau adalah sahabat yang mulia, yang tawab. Apa tawab? Selalu bertaubat dan segera begitu tahu salah bertaubat. Bahkan para sahabat yang menyatakan ij'al lana ilahan kama lahum aliha, jadikan untuk kami Tuhan seperti mereka punya Tuhan. Tapi kalimatnya disamakan oleh Nabi seperti itu. Ucapannya bukan seperti itu. Ucapannya ij'al lana dhatu anwat, berikan pada kami pohon dhatu anwat sebagaimana mereka punya dhatu anwat. Nabi menyatakan sungguh engkau atau kalian seperti Bani Israel yang mengatakan pada Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ini pun tidak jadi cercaan. Kenapa? Ada mubarirnya, ada sesuatu yang menjadikan mereka dimaklumi. Baru masuk Islam gak ngerti. Setelah itu tahassanu. Setelah itu mereka paham setelah ditegur. Toib, kalau orang yang tidak tahu dimaklumi, rufi al-qalam, diangkat pena dari orang yang tidak tahu sampai tahu, dari orang yang dalam keadaan lupa sampai ingat. Seorang yang tidak sengaja, rufi'a al-qalam. Ini agama. Maka sungguh kezaliman yang sangat besar kalau menceritakan bagian-bagian ketergelincirannya tapi enggak menceritakan bagaimana mereka sebabnya. Ternyata mereka atau si fulan lupa, si fulan karena tidak tahu, si fulan karena tidak mengerti, yang ini sudah bertaubat, yang ini sudah minta maaf, selesai. Walhamdulillah rabbil alamin. Kebaikan mereka yang memur, kebaikan mereka yang sangat banyak menutup kejelekan mereka. Iya kan? Tidak sebanding dengan kebaikan kita yang kesalahannya sangat banyak. Mereka kesalahannya satu atau dua, tetapi kebaikan mereka menutupi kesalahannya. Masya Allah. Alhamdulillah. Sehingga dikatakan satu saja keutamaan mereka, sabiqah, generasi pertama. Wallahu ta'ala a'lam, kalau engkau di masa mereka, apakah jadi munafik atau jadi muslim atau jadi musyrik? Wallahu a'lam. Enggak tahu. Mengapa? Pertama, kamu enggak tahu menau nih, tiba-tiba ada orang ngaku nabi, kira-kira kamu mudah percaya? Hah? Belum tentu. Kita sekarang karena sudah turun-temurun, maka kebetulan Islam. Bagaimana kalau hidup di masa waktu itu, tiba-tiba ada orang namanya Muhammad ngaku Nabi SAW. Apakah kamu termasuk yang percaya? Wallahu a'lam. Ini ikhwan ibn a'azakumullah keutamaan mereka. Yang kedua, mereka melihat Rasulullah SAW bertemu, mengambil ilmu. Ini sudah keutamaan, walaupun sesaat. Kata Ibn Abbas, mengalahkan ibadah kalian 40 tahun. Berarti lahumul fadl, mereka punya fadl ala hadhil ummah, ma yujibul kaffa anhum. Karena mereka punya keutamaan, punya kelebihan, mereka punya keistimewaan, maka kita diam, jangan kita komentar dengan perkara-perkara yang mungkin mereka berijtihad, mungkin mereka tergelincir, mungkin mereka ila akhirnya. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dzukira ashhabi fa amsiku, la tasubbu ashhabi." Jangan cerca sahabat-sahabatku. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih dan sudah pernah dibahas. Alhamdulillah. Tafadhal, kalau ada pertanyaan. Naktafi bi hadzal qadr. Barakallahu fikum. Nah. Penistaan terhadap agama. Iya, tidak bisa dimaklumi. Pelecehan agama. Nah, bendera dibakar gitu ya, bendera la ilaha illallah. Yang jelas gitu loh. Ikhwan fillah na'azakumullah. Ana melihatnya wallahu ta'ala alam secara pribadi bahwa itu lebih banyak unsur politiknya daripada masalah agama. Mengapa? Karena pelecehan terhadap agama yang lebih dahsyat dari itu sangat banyak, tapi enggak ada yang menggubris. Sangat banyak. Seperti ucapan dosen yang di Semarang ataupun yang di Bandung yang menyatakan Ibrahim alaihissalam sebagai nabi kriminal. Mana ada demonstrasi seperti ini? Enggak ada. Yang mengatakan dengan kalimat anjing hu akbar. Mana ada demonstrasi yang menyatakan dengan kalimat-kalimat kufur yang sangat mengerikan, yang betul-betul menginjak-injak la ilaha illallah. Tidak ada demo sebesar ini. Ini sudah situasinya situasi rawan. Karena memang masa-masa kampanye Pilpres 2019. Maka enggak usah ikut-ikutan. Orang yang akil enggak usah ikut-ikutan. Di samping itu, dari dua belah pihak kaum muslimin yang tidak halal darahnya, kalau sampai bentrokan, pertumbuhan darah bagaimana? Nah, barakallahu fikum. Sehingga tidak usah kita kemudian berbicara atau ikut ke dalamnya. Jangan larut dengan berbagai macam berita-berita dan isu-isu. Nah, sesungguhnya mencerca tidak boleh siapapun selama dia muslim, enggak boleh cerca. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian mencerca sebagian kalian pada sebagian yang lain. Sehingga penguasa ataupun bukan penguasa, enggak boleh kita menggibahi, melecehkan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala talmizu anfusakum, jangan cerca diri-diri kalian. Alas, ini jawaban pertama. Tidak boleh mencela seluruh muslimin. Hukaman wa mahkumin. Apakah hakim ataupun mahkum. Penguasa ataupun rakyatnya. Kedua, kalau ternyata orang tersebut, penguasa atau bukan penguasa, mubtadi umdal, yang harus diperingatkan bahayanya. Maka tetap boleh diperingatkan bahayanya kalau itu adalah bukan penguasa kita. Kalau penguasa kita, kita nasihati langsung ke orangnya. Tapi kalau bukan, seperti dulu tokoh di Iran, Khomeini, dibicarakan oleh para ulama sering, Khomeini begini, Khomeini begitu, Syi'i, Rafidhi, ila akhirnya. Demikian pula Iraq ketika mengucapkan kalimat-kalimat yang na'udzubillah, kalimat kufur, amantu bil ba'thi rabban, aku beriman dengan ba'thi sebagai rab kami. Ba'thi itu apa? Komunisme, sosialis. Kami beriman bahwa sosialisme adalah agama kami. Itu kalimat-kalimat kufur dari Tauhud Irak, Saddam Hussein, Yasdumuddin, kata para ulama. Saddam itu penabrak, Saddam tukang nabrak. Ayo Saddam Hussein, Yasdumuddin, menabrak agama dari sana sini. Nah, itu lain perkara, itu bukan cerca mencerca. Tetapi kalau dia muslim, apalagi Ahlussunnah, apalagi satu-satunya negara yang mengikrarkan dasarnya Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Apa ada selain Saudi? Maka mencerca penguasa Saudi adalah satu dosa besar. Bagaimana komentar Ustaz NU dan Muhammadiyah menolak sistem khilafah? Mereka membayangkan khilafah dengan bayangan yang salah. Saya yakin. Ya. Kalau mereka memahami dan mengetahui dengan benar, maka jangankan mereka, seluruh kaum muslimin, bahkan non-muslim, akan mengharapkan bangkitnya khilafah. Mengapa? Karena syariat, tidak ada satu syariat pun, satu undang-undang sekalipun di seluruh dunia, yang bisa mengatur negara menjadi adil dan makmur dan memberikan haknya secara penuh pada rakyatnya, yang kafir juga tidak dipaksa untuk berganti agama tetapi diberi haknya dalam keadaan tidak ada kecuali Islam. Sehingga ketika kaum muslimin membuka Romawi dari satu negeri ke dari satu kota ke kota lainnya, itu mereka rakyatnya menunggu datangnya muslimin. Senang, gembira, ceria, oh, muslimin datang. Mudah-mudahan kita juga seperti yang sana. Yang sana sudah dikuasai muslim lebih dulu. Sini belum. Masih merasa sempit, mukanya cemberut, masam, tertekan, dijajah. Begitu melihat muslimin datang, kita sebentar lagi merdeka. Mereka merasakan ketika dikuasai muslimin menjadi merdeka. Yang tadinya ditindas oleh penguasanya dengan kezaliman, dengan kekejian. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga mereka gembira ketika dikuasai oleh muslimin lebih gembiranya daripada ketika dulu dikuasai oleh orang-orang mereka sendiri. Ini barakallahu fikum kalau kenal. Enam, sehingga yang perlu untuk kita lakukan adalah menyebarkan ilmu, menyebarkan dalil, menyebarkan ayat, menyebarkan hadis, menyebarkan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Nih, seperti ini. Niscaya mereka akan berkata seperti paling tidak seperti kemarin Pak Habibie ingin menjadikan masyarakat madani. Apa maknanya masyarakat madani? Seperti di Madinah, maksudnya seperti itu. Ya ini begini, begini, begini. Dia bikin sistem sampai diantaranya pajak tidak ada kalau sudah keluar zakat. Persis, atau kalau bukan persis menyerupai. Yang bayar pajak itu orang yang non muslim, yang muslim cukup dengan zakat. Masya Allah, sayang mereka gak suka yang demikian. Sebagian mereka yang tidak kenal dan gak ngerti. Kita gak bicara Habibinya, bicara sistemnya. Barakallahu fikum. Namanya agama ini satu kesatuan yang sempurna. Kamu mendapatkan 50%, alhamdulillah, kita tambahkan sampai 60%, sampai terus begitu. Jangan bayangkan harus kayak membalik tangan 100%. Sulit. Tetapi paling tidak masuk. Ini harusnya seperti ini. Ini sunahnya seperti ini. Gitu. Jangan terlalu tinggi, akhirnya malah gak dapat sama sekali. Pokoknya harus seperti khilafah Umar bin Khattab. Ya sekarang kerjakan apa yang kamu bisa. Insya Allah sampai ke sana. Bismillahi ta'ala. Kerjakan apa yang kamu bisa sekarang. Jangan berpikir seperti orang yang menunggu hujan, air di bejana ditumpahkan. Wah, mau hujan. Gimana kalau hujannya gak jadi? Air sudah dibuang. Baik, jangan. Jangan pokoknya ini kita tinggalkan semuanya. Kita ganti khilafah. Yang ditinggalkan jadi kacau, khilafahnya gak terwujud. Yang terjadi chaos. Sehingga apa yang ada, kamu terima, kamu syukuri, dan kamu nasihatkan untuk melengkapi dengan sunnah berikutnya, sunnah berikutnya, sunnah berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hidayah wa rahmat. Subhanakallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.